السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله في هذه الجلسة الثالثة من المجالس، أو في هذا المجلس الثالث من مجالس القراءة والتعليق المختصر على كتاب السنة من سنن أبي داود. Setelah beliau membuka majlis dengan memuji Allah Subhanahu wa taala serta menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan fahayyakumullah yang telah hadir di majlis ini, yaitu majlis ketiga daripada pembacaan Kitabus Sunnah daripada Sunan Abi Dawud. Wa qabla qira'ati ما سنقرأه في هذا في هذه الجلسة. Dan sebelum kita masuk ke dalam bahasan, هناك تتمة تتعلق بالأخلاق ومنزلتها عند أهل السنة. Di sana ada penyempurna yang berkaitan dengan akhlak. ومنزلتها عند أهل السنة. Dan kedudukannya di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. كما ذكرت لكم ذلك عند قوله صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana yang telah aku sebutkan kepada kalian hal yang demikian di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang sempurna adalah orang mukmin yang baik akhlaknya. ففي كتاب لشيخنا العلامة ربيع بن هادي رحمه الله. Di dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. عنوانه بيان ما في نصيحة إبراهيم الرحيل من الخلل والإخلال. Di mana beliau berikan judul bayan ما في إبراهيم الرحيل نصيحة. بيان ما في نصيحة إبراهيم الرحيل من الخلل والإخلال. Itu nasihat kepada Ibrahim Ar-Ruhaili terhadap kesalahan-kesalahannya. Qala fi safhati 20. Syekh Rabi' berkata di halaman 20. Qala Dr. Ibrahim. Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan. Wa sa'akhtasiru kalamahu. Dan beliau akan meringkas ucapan dari Ibrahim Ar-Ruhaili tersebut. قال ومن قصور الفهم أن يظن أن السني أو السلفي هو من حقق اعتقاد أهل السنة دون العناية بجانب السلوك والآداب الإسلامية وتأدية حقوق المسلمين فيما بينهم. Dan dari pemahaman yang pendek adalah dia mengira bahwa seorang sunni salafi, orang-orang yang merealisasikan keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah saja tanpa dia memperhatikan bagian-bagian yang berkaitan dengan adab dan akhlak, dan tanpa dia memikirkan menunaikan hak-hak kaum muslimin. Qala Syekhuna Rabi' rahimahullah, berkata Syekh Rabi' mengomentari ucapan beliau ini, ردا على هذا الكلام وتعليقا عليه. Membantah terhadap ucapan Ibrahim Ar-Ruhaili dan mengomentari ucapannya. أقول من حقق اعتقاد أهل السنة. Beliau mengatakan barang siapa yang telah merealisasikan keyakinan dan i'tiqad Ahli Sunnah. وسار على منهجهم ولاء وبراء. Dan dia telah berjalan di atas manhaj Ahlus Sunnah secara loyalitas. وحصل منه قصور في الأخلاق لا يخرج عن دائرة أهل السنة إلى دائرة البدعة. Dan terdapat pada diri seorang sunni tersebut akhlaknya kurang dengan yang demikian tidak mengeluarkan dia dari lingkaran ahlus sunnah kepada lingkaran bid'ah. وَمَا عَرَفْنَا عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ تَبْدِيعًا مَنْ يُقَصِّرُ فِي الْأَخْلَاقِ. Dan kami tidak pernah mengetahui dari ahlus sunnah, yaitu salaf, ahlus sunnah wal jamaah, pembid'ahan kepada orang-orang yang akhlaknya kurang. وَحَتَّى لَوْ وَقَعَ السُّنِّي فِي بَعْضِ الْمَعَاصِي لا يخرج بذلك عن دائرة السنة. Sekalipun seorang sunni salafi tersebut dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, maka dengan kemaksiatan yang dia lakukan tidak tiba-tiba mengeluarkan dia dari lingkaran ahlus sunnah. ومع هذا فأهل السنة المعاصرون. Bersamaan dengan yang demikian, maka ahlus sunnah yang berada di zaman sekarang كأسلافهم يعتقدون العقائد الصحيحة. Sama dengan pendahulu-pendahulu mereka di dalam meyakini aqidah-aqidah yang sahih. ويسيرون على المناهج الشرعية العظيمة. Dan mereka pun berjalan di atas manhaj-manhaj yang syar'i. ويقومون بهذه الأعمال العظيمة والأخلاق الكريمة. Dan mereka pun menjalankan dengan amalan-amalan yang agung ini serta akhlak-akhlak yang mulia. Allati la yalhaquhum fiha firqul fitan wal dalal. Yang dimana firqah-firqah sesat dan menyesatkan itu tidak mencapai hal yang demikian. Walakin ahlal fitan wal ifki yarmunahum zulman wa baghyan bi annahum la akhlaq lahum. Akan tetapi sebaliknya, orang-orang yang sibuk dengan fitnah senantiasa melempar fitnah, melempar kezaliman kepada ahlus sunnah wal jamaah bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki akhlak. Au annahum dha'ifu al-akhlaq. Atau mereka itu akhlaknya lemah. Wa hadzal 'amalul ijrami dhidd ahlis sunnah laysa walid al-yawm. Dan bentuk hal-hal yang demikian itu merupakan amalan yang tidak baik, melawan daripada ahlus, bentuk perlawanan terhadap ahlus sunnah wal jamaah, dan ini bukan hanya lahir di zaman sekarang. Bal huwa takrarun liftirai ahli al-batil min al-mu'tazila wa ghairihim wa ala ra'sihim al-jahid wa al-nazzam. Naam. Bahkan itu bentuk pengulangan terhadap keburukan-keburukan yang dilakukan ahlul batil kepada ahlus sunnah dari mu'tazilah dan selainnya yang dipimpin oleh jahil dan nazzam. Ila akhir kalam syekh rahimahullah. Sampai ucapan yang terakhir dari ucapan syekh Rabi' rahimahullah. Wa kuntu qad radattu ala hadzal kalam. Dan Syekh Adil Mansur hafizahullahu taala, beliau sudah membantah terhadap ucapan Ibrahim Ar-Ruhaili ini qabla an yaktuba asy-syekh hadzal kitab, sebelum Syekh Rabi' mengarang kitab yang disebutkan tadi, bisanawat, sudah lama, wadzalika qabla nahwu 20 sanah, kalau dihitung sebelum 20 tahun, fi muhadaratin bi'inwan Nasihatul Labib bikashfi hali ahli at-tashghib. Di mana beliau memberikan judul di dalam muhadarahnya Nasihatul Labib fi raddi ala ahli at-tashghib. Wa hiya manshuratun fil internet wa ghairih. Dan itu tersebar, bisa dicek di internet. Wal an naqra'u ma tayassara bi idznillah ta'ala. قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في القدر. Dan sekarang kita baca dan masuk ke dalam bahasan الإمام أبو داود رحمه الله تعالى memberikan bab di dalam kitabnya باب في القدر. قبل أن نبدأ بقراءة الأحاديث أذكر أمورا. Sebelum kita membaca hadisnya, saya akan menyebutkan beberapa perkara. الأمر الأول الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة. Yang pertama adalah beriman dengan takdir, itu adalah salah satu daripada bentuk keimanan yang enam. كما سيأتي معكم في حديث جبريل. Sebagaimana hal yang demikian itu akan datang pembahasannya di dalam hadis Jibril. Al-amru tsani, perkara yang kedua, al-qadaru mabniyun ala arba'i maratib. Qadar itu dibangun di atas empat tingkatan. Au ala darajatain, kullu darajatin martabatan. Atau bisa diringkas menjadi dua tingkatan, akan tetapi setiap satu dari tingkatan tersebut ada tingkatan yang lainnya. Ad-darajatul ula tashtamilu ala al-ilmi wal-kitabah. Tingkatan yang pertama itu mencakup terhadap ilmu dan penulisan. Famartabatul ilm an ta'lama anna Allah 'alimun 'alimun bil asya'i qabla wuqu'iha. Dan tingkatan ilmu itu adalah engkau mengilmui dan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu tersebut terjadi. Wa annahu ta'ala kataba maqadir al-ashya' qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardh bi 50,000 sana. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan takdir-takdir makhluk ini sebelum penciptaan langit dan bumi 50,000 tahun lama sebelumnya. Faman ankara anna Allah 'azza wa jalla ya'lamu al-ashya' qabla wuqu'iha atau anna Allah katabaha faqad kafar. Maka barang siapa yang mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengilmui segala sesuatu sebelum terjadinya dan Allah telah menuliskan takdir-takdir tersebut, maka dia telah kafir. Wad darajatu tsaniyah fiha martabatan al-mashi'atu wal khalq. Dan tingkatan yang kedua di dalamnya terdapat dua tingkatan pula, yaitu kehendak dan penciptaan. فما شاءه الله تبارك وتعالى كان وما لم يشأ لم يكن. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki pun pasti tidak akan terjadi. وأن كل ما يقع في هذا الخلق فبمشيئته سبحانه وتعالى وخلقه. Dan segala sesuatu yang terjadi di kehidupan hamba tentunya itu atas kehendak dan ciptaan Allah. وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا خَالِقَ غَيْرُهُ جَلَّ وَعَلَى. Dan dia adalah pencipta segala sesuatu, tidak ada pencipta selainnya. فَهُوَ خَالِقُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ. Dan dialah yang menciptakan kebaikan dan keburukan. وَخَالِقُ الْإِنسَانِ وَالْحَيَوَانِ وَأَفْعَالَهُمْ. Dan Allah pula lah yang menciptakan manusia dan hewan-hewan dan perbuatan-perbuatan keduanya. خلق الإنسان وخلق له الإرادة والقدرة على العمل. Allah menciptakan manusia dan Allah pun menciptakan keinginan dan kekuatan manusia tersebut di dalam beramal. فكل ما كتبه الله على عباده فهو مما سبق به علمه. Dan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tuliskan, tentunya segala sesuatu tersebut sudah didahului atas keilmuan yang Allah miliki. Al-mas'alatu tsaniyah. Permasalahan yang kedua. Atau al-mas'alatu tsalitsah, afwan. Ayo, mas'alatu tsalitsah. Al-amru tsalitsah, amru tsalits. Tayyib. Qala Ali radhiyallahu anhu al-qadaru sirrullah ta'ala fala takshifu. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan al-qadar itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan sekali-kali kalian singkap. Ay la tuhawil an ta'rifa tafasil ma akhfahu Allah 'anka. Yaitu jangan sekali-kali engkau memaksakan dirimu untuk mencari-cari sesuatu atau merinci-rinci sesuatu yang tidak layak engkau ketahui. Wala ta'tarid 'ala qadarillah bi su'alain lima wa kaifa. Dan jangan engkau benturkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut dengan dua pertanyaan darimu, yaitu pertanyaan kenapa bisa dan bagaimana bisa. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله القدر قدرة الله. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan takdir itu merupakan kemampuannya Allah. Fakama annaka lan tuhita biqudratillahi ta'ala ilman, falan tuhita biqadarih. Sebagaimana pula engkau tidak diliputi dengan takdir Allah La tuhitu biqudratillah. Naam. Ilman, fakadhalika lan tuhita biqadarih. Sebagaimana engkau tidak diliputi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala terhadap keilmuan, maka demikian pula engkau tidak akan pernah falan tuhita biqadarih. Dan engkau tidak akan pernah selama-lamanya pun diliputi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Wa ja'a 'an ba'd as-salaf qawluhu al-qadaru 'ilmullah. Demikian pula sebagian salaf mengatakan al-qadar, takdir adalah keilmuan Allah. Wa lan yastati' al-khalq an yuhitu bi'ilmi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sekali-kali tidak akan pernah seorang hamba tersebut meliputi dirinya dengan keilmuan Allah yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la ya'rifu hikamahu fi khalqihi wa syar'ihi kullaha. Dan dia tidak akan pernah mampu mengetahui hikmah-hikmah yang Allah punya di sisi makhluk-makhluknya. Wa ja'a ba'd as-salaf min ahli al-'ilm qawluhum القدر نظام التوحيد أي ينتظم ويقوم عليه التوحيد. Dan sebagian salaf mengatakan tentang takdir, mereka mengatakan takdir adalah aturan-aturan yang dengannya tauhid bertegak. الأمر الرابع. Perkara yang keempat. لا تعارض بين القدر والشرع بين قدر الله وشرعه. Jangan engkau benturkan antara takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan syariatnya. فإنما أمرت به ونهيت عليه فيجب عليك أن تأتي به. Karena sesungguhnya apa yang diperintahkan kepadamu dan apa yang dilarang darinya padamu itu wajib engkau kerjakan. وما قدره الله عليك فما عليك إلا الرضا والصبر. Dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kepadamu, tidak ada yang harus kau lakukan melainkan kau sabar dan menerima terhadap takdir tersebut. فإن وقع منك تقصير في الشرع فبادر بالتوبة. Kalau kau melakukan hal-hal atau terjatuh ke dalam kemaksiatan terhadap syariat Allah, maka bersegeralah bertaubat kepada Allah. إذا تركت الواجب أو وقعت في الحرام فبادر بالاستغفار والتوبة ولا تحتج بالقدر. Kalau kau terjatuh ke dalam kemaksiatan, maka bersegeralah. Kalaulah engkau terjatuh ke dalam kemaksiatan dan melakukan dosa, bersegeralah bertaubat dan jangan sekali-kali menyalahkan takdir. Faqtadi bi abika Adam. Maka contohlah dengan orang tuamu Adam alaihi salam. Wa ummika Hawa alaihi salam. Dan Hawa istrinya. Qala ta'ala fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Dan Adam alaihi salam telah sampai kepada mereka kalimat-kalimat kepadanya dan fataba alaihi, dan mereka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. هذه الكلمات هي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كلمات tersebut di dalam surah Al-A'raf, Allah mengatakan ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا الدعاء إن شاء الله محفوظ إن شاء الله. طيب. وقال تبارك وتعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Adam bermaksiat Rabbnya kemudian dia menyesal. ولا تتشبه بعدوك الشيطان. Dan jangan engkau menyerupai dengan musuhmu syaitan. الذي احتج بالقدر لمعصيته تبارك وتعالى. syaitan itu berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan takdir atas kemaksiatan yang dia lakukan. Wa yu'aridu amrallahi asy-syar'i bil qadar, dan dia benturkan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan takdir. Fala budda min al-jam'i baina al-qadar wasy-syar'. Maka jangan sekali-kali menggabungkan fala budda min al-jam'i, maka sudah menjadi keharusan adalah menggabungkan antara syariat dan takdir. Wa man ihtajja bil qadari ala ma'asihi wa sayyi'atihi wa mukhalafatihi, maka barang siapa yang berhujjah dengan takdir terhadap kemaksiatan dan penyelisihan-penyelisihan, penyelewengan yang dia lakukan, fa huwa waqi'un fi syarrain, maka sungguh dia terjatuh ke dalam dua keburukan. Awalan fil kadhibi ala Allahi wa ala qadarihi wa syar'ihi, yaitu mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. والثاني انه متناقض, yang kedua adalah dia merupakan orang yang penuh dengan pro dan kontra. وهذا الذي يحتج بالقدر ليستمر على معصيه الله, sebenarnya orang-orang yang senantiasa berhujjah dengan takdir ini adalah orang-orang yang ingin selalu melanjutkan kemaksiatan yang dia lakukan. Amma man dzakara al-qadar 'inda al-ma'siyati i'tirafan biqudratillah, adapun orang-orang yang memikirkan takdir ketika dia bermaksiat kepada Allah, wa anna al-'abd la haula wa la quwwata lahu illa billah, dan seorang hamba tersebut tidak ada daya dan upaya kecuali atas takdir Allah, wa badara al-'abd bit-taubah fa hadha la haraja fihi, kemudian dia bersegera untuk bertaubat kepada Allah, maka ini tidak mengapa. والذي يحتج بالقدر ليستمر على المعصية والمخالفة, dan orang-orang yang berhujjah dengan takdir untuk melanjutkan kemaksiatan yang dia lakukan, فهو مع كذبه في الشرع متناقض في الواقع, dan kondisi dia demikian, dia telah mendustai syariat dan kontradiksi pada apa yang telah terjadi. وسيظهر لك تناقضه في امرين بمثالين, dan akan semakin jelas kontradiksinya di hadapan kalian pada dua perkara yang akan disebutkan. الامر الاول انه يسعى ويبذل الاسباب لتحصيل مصالحه الدنيويه, yang pertama adalah dia senantiasa mengusahakan untuk menggapai perkara-perkara yang dia inginkan dari perkara dunia. فَيَسْعَى فِي الْمَكَاسِبِ وَالْتِجَارَةِ وَالْعَمَلِ, dan dia berusaha di dalam menggapai keuntungan, perdagangan, dan pekerjaan. وَيَتَزَوَّجُ لِيَطْلُبَ الْوَلَدَ بِزَوَاجِهِ يَتَزَوَّجُ وَيُنْجِبُ الْأَوْلَادِ, dan dia menikah, kemudian menginginkan untuk mendapatkan anak turunan. فَلَوْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ, kalaulah seandainya dia hanya duduk saja di rumahnya, walam yakhruj lil amali wal kasb, dan dia tidak keluar untuk bekerja mencari keuntungan, walam yatazawwaj walam yujami' imra'atahu, dan dia tidak menikah dan tidak berbaur dengan istrinya, wa qala ana sa'atamidu 'ala al qadar sayatini al walad wa sayatini al rizq, kemudian dia berkata, ya sudah, aku bersandar saja kepada takdir, maka takdir Allah sudah menentukan akan datang sendirinya hal-hal yang demikian. An-nas sayahkumuna alaihi bil junun, tentu manusia akan menghukumi orang tersebut orang gila. Wa hakadha yattakhidhu al-asbab lin-najati mimma yakhafuhu wa yakhshah, demikian pula dia mencari menggapai sebab-sebab yang dengan sebab-sebab tersebut akan menyelamatkan dia dari hal-hal yang tidak baik dan dia mendapatkan keberuntungan. Min al-ju'i wal maradhi wal al-harri wal bardi wa ghairi dhalik, dari lapar, kemudian dari sakit, dari panas dan dingin dan sebagainya. Al-amru ath-thani alladhi yadhharu bihi tanaqudhuh, dan perkara yang kedua yang jelas sekali kontradiksinya. لو اعتدى عليه انسان في نفسه فضربه فضربه او ظلمه, kalaulah seorang manusia tersebut bermusuhan kemudian sampai kepada puncak pemukulan atau kezaliman kepadanya, واخذ منه ماله وبيته, kemudian sampai kepada puncak diambil hartanya dan rumahnya. Ila ghairi dhalika mimma yahsulu alaihi min asy-syurur. Dan sebagainya dari keburukan-keburukan yang dia dapatkan. Hal yaqul hadza qadar khalas if'al ma tasha? Apakah dia tiba-tiba mengatakan ini adalah takdir, ya udah ambil lakukan saja apa yang kau mau. Am sayashtattu ghadaban wa yutalibu bihaqqihi wa yudafi'. Atau dia akan menjadi sangat marah dan dia membela terhadap harta-harta dia yang sudah diambil tersebut. فلماذا إذا جاء الجنة والنار والعمل الصالح والمعصية احتج بالقدر؟ Bagaimana bisa ketika ada sebuah ada janji-janji terhadap syurga, ada syurga dan neraka, kemudian al-jannatu wan-nar wa al-amalu shalih, kemudian dan amalan saleh dan kemaksiatan, hal-hal yang demikian itu dia berhujjah dengan takdir. Bal al-muslimu wal-aqil, bahkan bal uslimu al-aqilu, bahkan seorang yang berakal dia menerima. Al-muttabi'u lil-kitab was-sunnah, yang ikut kepada Al-Qur'an dan sunnah. Wa ma kana 'alaihi sahabah, di atas pemahaman para sahabat. Yas'a fi najati nafsihi bil iman wal 'amal shalih, dia berusaha untuk keselamatan dirinya dan keimanannya dengan amalan saleh. Wa idza ghalabathu nafsuhu aw shaytanuhu wa wasawisu fa 'asa Allah, kalaulah dia terkalahkan dengan dirinya atau dengan hawa nafsunya atau dengan syaitan, kemudian sampai dia kepada memaksiati Allah, bitarkil wajib au fi'lil muharram badara bittaubah wal istighfar, dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dia bersegera untuk meminta ampun kepada Allah. Wa 'amila al a'mal as salihah al mashru'a li yanala bidzalika ridha Allah, dan dia mengamalkan amalan saleh yang dengannya dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. المخالفون لأهل السنة في القدر, orang-orang yang menyelisih ahlus sunnah di dalam perkara takdir, إما غلات في نفي القدر, bisa jadi dia adalah orang-orang yang berlebihan di dalam menafikan, meniadakan takdir, وإما غلات في إثباته, dan bisa jadi pula dia merupakan orang-orang yang melampaui batas dan berlebihan di dalam menetapkan takdir. Al-ghulatu fi nafyi al-qadar qisman naw'an. Orang-orang yang berlebihan di dalam meniadakan takdir itu ada dua bagiannya. Naw'ul awwal alladhina yanfuna 'ilma Allah tabaraka wa ta'ala bil asyya'i qabla wuqu'iha, adalah orang-orang yang menafikan keilmuan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu-sesuatu sebelum sesuatu tersebut terjadi. Fahaulai hukmuhum fi syar'i annahum kuffar, dan mereka-mereka yang berpemahaman demikian dihukumi di dalam syariat Islam, mereka itu kafir. Wa haula yaqulu syaikhul Islam fil wasithiyah qad inqaradu aw kadu, yani la yakadun yujadun. Dan Al-Imam Ibn Taymiyyah menyebutkan di dalam di dalam kitab Wasithiyah, beliau menyebutkan mereka-mereka yang demikian itu hampir-hampir tidak didapatkan. Al-qismu tsani min ghulatin nufat, an-naw'u tsani, jenis yang kedua dari orang-orang yang melampaui batas di dalam peniadaan takdir. Alladzina yanfuna أن الله عز وجل خلق الشر وخلق أفعال العباد. Orang-orang yang menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan keburukan dan menciptakan perbuatan-perbuatan hamba. وأن ما يقع من المعاصي والشرور ليس بخلق الله ومشيئته الكونية القدرية. Dan apa-apa yang terjadi daripada bentuk kemaksiatan itu bukanlah atas ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya kauniyah qadariyah. Wa haula humul ladzina aidan yuqalu lahumul qadariyah. Dan mereka inilah juga yang dikatakan sebagai qadariyah. Wa qad saru juz'an min madhhabil mu'tazilah. Dan mereka, sebagian dari mereka tersebut ada mazhab, sebagian dari mereka tersebut menjadi mazhab Mu'tazilah. Fal Mu'tazilatu fi bab af'alillah ta'ala qadariyatun nufatun li'umumi khalq wal masyiah. Dan Mu'tazilah di dalam bab perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala tersebut, mereka terjatuh ke dalam takdir, terjatuh ke dalam pemahaman qadariyah. Alladzina yanfun umum masyiatillahi wa khalqih, yang dimana mereka tersebut menafikan seluruh bentuk kehendak Allah Subhanahu wa taala dan penciptaan Allah. Wa insyaallah annakum tatadhakkarun aina yujadu aina tujad aqidatul mu'tazilati alyawm. Dan insyaallah kalian sudah mengetahui di mana didapati aqidah mu'tazilah saat ini, hari ini. Faqad dzakartu dzalika fil majlis as-sabiq. Dan Syekh sudah menjelaskan bahasan tersebut pada majlis sebelumnya. Aina aqidatul mu'tazilah al-yawm? Beliau bertanya kepada antum, di mana aqidah mu'tazilah saat ini? Hal hiya umur tarikhiyyah la wujuda laha fil waqi' am mawjuda? Atau itu hanyalah perkara yang tidak, sebenarnya tidak ada atau ada? Mawjuda. Tayib, ha. Ain? Ana la ara min nadhara. Ahsant. كل فرق الشيعة من الزيدية إلى الإمامية العشرية كلهم على عقيدة المعتزلة ومن ذلك باب القدر. نعم. Beliau menjawab bahwa seluruh aqidah, keyakinan Mu'tazilah itu ada pada seluruh sekte-sekte Syiah, terutama di dalam bab al-qadar. وكذلك ها. Demikian pula, ada yang tahu lagi? أين توجد عقيدة المعتزلة؟ Di mana bisa didapati fi ibadiyyah min al-khawarij? Fa aqidatul ibadiyyah min al-khawarij wa hum mawjudun fi hadha az-zaman kama ta'lamun, aqidatuhum aqidatul mu'tazilah. Itu terdapat pada sekte ibadiyyah dari kaum khawarij, dan itu ada di zaman sekarang, pemahaman-pemahaman mu'tazilah di dalam tubuh-tubuh sekte ini. وهم موجودون في بعض الدول الإسلامية. Dan sekte ibadiyah ini ada di sebagian negara-negara Islam. فلهم وجود في عمان وفق الله ولاة أمرها لكل خير. Dan mereka ini bisa didapati di negeri Oman. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan taufik kepada pemimpin mereka. وموجودون في بعض مدني الجزائر وفق الله ولاة أمرها لكل خير. Demikian pula sekte ibadiyah ini ada di sebagian daerah-daerah di negara Jazair, semoga Allah membimbing pemimpin mereka. وكذلك موجودون في بعض في مناطق يا قليلة في ليبيا وفق الله أهلها لما فيه الخير والصلاح والسداد. Demikian pula sekte ini bisa didapati di segelintir tempat atau kampung-kampung di Libya, semoga Allah memberikan taufik kepada pemimpin mereka. والآن ينتشرون بدعوتهم في وسائل التواصل الاجتماعي. Dan sekarang menyebar dakwah-dakwah mereka tersebut di internet. وينتشرون كذلك في بعض البلدان في أوروبا أو شرق آسيا. Dan demikian pula menyebar pemahaman-pemahaman ibadiyah ini di sebagian negeri di Eropa, demikian pula di sebagian Asia Timur, Asia Timur. Idzan al-qismul awwal min al-qadariyyati an-nufatihum naw'an al-ghulat fi an-nafi. Kalau demikian, demikian bahwa Syekh telah merinci orang-orang daripada ghulat al-qadariyah yang berlebihan, yang melampaui batas daripada pemahaman qadariyah ini adalah mereka-mereka yang menafikan takdir secara berlebihan. Wa hum alladhina taqaddam yanfun imma umum al-khalq ilm Allah aw umum khalqihi wa masyiatihi. Sebagaimana telah terdahulu bahasan yang beliau jelaskan, mereka ini adalah orang-orang yang menafikan ilmu Allah dan menafikan penciptaan Allah Subhanahu wa taala secara keumuman. Al-qism ats-tsani al-ghulatu al-qadariyah al-ghulatu fil itsbat. Bagian yang kedua adalah orang-orang yang melampaui batas daripada sekte Qadariyah ini di dalam menetapkan takdir. Ghalaw fi itsbat al-qadar hatta khalafu asy-syar'. Mereka melampaui batas di dalam menetapkan takdir sampai mereka menyelisih syariat. Wal awwalun ghallabu janiba asy-syar' hatta ankaru al-qadar. Wal awwalun ladanna al-mu'tazil. Ghallabu janiba asy-syar' hatta wala hatta kif tafahimha ba'd ikhwanna. Tayib da'ha hadhihi al-an, da'ha al-an. Naqul al-qism ats-tsani الغلات في إثبات القدر. Bagian yang kedua adalah orang-orang yang melampaui batas di dalam menetapkan takdir. وهم نوعان أيضا. Mereka ada dua bagiannya. الأول الجهمية المحضة. Yang pertama adalah orang-orang yang berpemahaman Jahmiyah murni. فعقيدتهم في باب القدر وأفعال الله أن العبد لا قدرة له على العمل. Dan keyakinan mereka tentang takdir dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hamba tersebut tidak ada kudrah di dalam, tidak ada kekuatan di dalam, kemampuan di dalam beramal. وأن العبد مجبور على كل أعماله لا اختيار له ولا إرادة. Hamba tersebut layaknya seperti boneka, dia tidak bisa apa-apa. Tidak ada kekuatan dan tidak ada kemampuan di dalam beramal. Wa annahu fid dunya mithlu ar-rishati fi mahab ar-rih. Mereka ini di dunia seperti ar-rishah, yaitu seperti bulu yang diterbangkan angin kemanapun angin bertiup. Wa hadha mukhalifun lish-shar'. Dan ini tentu menyelisih syariat Islam. Wa yarudduhu al-waqi'ul mushahad. Dan ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi dan yang disaksikan. Fa innal uqala min al bashar, karena sesungguhnya orang-orang yang berakal dari manusia, yufarriqun baina harakati al insan allati bi iradatihi wallati laysat bi iradatihi. Mereka mampu membedakan pergerakan dari tubuh manusia yang itu berangkat dari keinginan dia atau dari ketidakinginan dia. وكل واحد يعلم من نفسه الاختيار والقدره على العمل وعدمه. Tentu setiap satu dari manusia tersebut dia mengetahui kapan dia memilih untuk bergerak dan dia pun mengetahui kemampuan dia untuk bergerak. فهؤلاء ينفون عن العبد الاراده والقدره تماما. Dan mereka ini adalah orang-orang yang menafikan kemampuan secara sempurna keseluruhan. ولهذا كان من لوازم مذهبهم ان الله عز وجل يظلم العباد. Oleh karena itu dari bentuk keharusan apa yang mereka pahami tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menzalimi hambanya. تعالى الله عن ذلك سبحانه. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka lakukan. لأنه على قولهم يعذب العباد على ما لا اختيار لهم ولا إرادة في فعله. Karena dengan pendapat mereka ini, mereka bisa mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengazab manusia di sisi di mana manusia tidak bisa melakukan dan tidak ada kemampuan dan tidak ada pilihan. وهذا باطل. Dan tentu ini merupakan kebatilan. النوع الثاني من القدرية الغلاة في الإثبات. Dan bagian yang kedua daripada bagian orang-orang Qadariyah yang mereka melampaui batas di dalam menetapkan takdir. Wahumul mawjudun al-an wa muntashirun qabla al-an aydan. Dan mereka ini fi hadha az-zamani wa qabla. Dan mereka ini di zaman sekarang dan sebelum zaman sekarang sangat banyak sekali menyebar. Hum al-asha'iratu min al-mutakallimin. Di antara mereka itu adalah orang-orang Asy'ariyah dari Ahlul Kalam. Fa madhhabuhum huwa muwafiqun li madhhabil Jabriyyah al Jahmiyah. Dan madhhab mereka, pedoman mereka itu sama dengan madhhab dan pedoman orang-orang Jabriyah Jahmiyah. lakinnahum addalu ta'dilan lafdhiyan faqat la haqiqiyan. Akan tetapi mereka berbeda, Syekh. Addalu, ghayyaru taghyiran lafdhiyan. Akan tetapi mereka berbeda satu pada bagian perbedaan, yaitu secara lafaz. Fal jahmiyatu qalu al-'abdu majbur wal-jabr. Orang-orang Jahmiyah mengatakan hamba tersebut mereka majbur, yaitu terpaksa. Aywa. Amma al-Ash'ariyyatu faqalu al-'abdu sammu af'al al-'abd kasban, al-kasb al-Ash'ari. Dan orang-orang Ash'ariyah mereka mengatakan bahwa amalan hamba tersebut adalah sifatnya kasban, keuntungan. Fakana fi dhalika talbisan 'ala an-nas. Dan ini merupakan pembodohan kepada manusia. Karena al-kasb jaa mudhafan ila al-ibad fil Qur'an bima kasabat aydikum. Sesungguhnya al-kasb hadha fa'al, ha? Al-fi'l kasb. Usaha, aywa. Dan sesungguhnya usaha al-kasb ini usaha Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, bima kasabat aydin nas, apa-apa yang telah diusahakan oleh manusia melalui tangan-tangan mereka. Ai bima amiluhu bi ikhtiyarihim wa iradatihim wa qudratihim. Apa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan tersebut, ya, sesuai dengan kemampuan mereka dan pilihan mereka. Lakin fil haqiqa الجهميه قالوا العبد لا قدره له ليس له قدره اطلاقا. Tapi secara hakikat Jahmiyah itu mengatakan bahwa hamba tidak ada kemampuan mereka sama sekali. فقال الاشعريه العبد له قدره لكنها لا تعمل معطله لا اثر لها في الفعل. Akan tetapi Asy'ariyah mereka mengatakan hamba itu punya kemampuan, hanya saja mereka tidak beramal, yaitu tidak ada dampak sama sekali apa yang sudah mereka usahakan. Fawafaqu asy-syar'a fil alfaz wa khalafuhu fil ma'a wa wafaqu al-jahmiyyah fil ma'ani. Dan mereka awalan fawafaqu asy-syar'a fil alfaz anna al-'abd lahu qudrah anna lahu kasban. Secara syariat orang-orang Asy'ariyah mereka mereka sama dengan apa yang disebutkan di dalam syariat, tapi secara fawafaqul lafaz, secara lafaz mereka sama dengan Jahmiyah. Wa wafaqu fil ma'na al-Jahmiyah. Dan secara makna mereka menyepakati dan sama dengan orang-orang Jahmiyah. Lihadha kana dararuhum 'ala 'awamil muslimin ashadd. Oleh karena itu orang Asy'ariyah ini kemudaratan mereka di tengah-tengah kaum muslimin tentu lebih berbahaya. وبسبب الموافقة اللفظية للشرع انتشروا أيضا. Dan dikarenakan sebab cocoknya mereka secara lafaz dengan syariat ini, menyebarlah mereka. الأمر السادس. Perkara yang keenam. كل المسلمين من الرجال والنساء والشباب. Seluruh kaum muslimin dari lelaki ataupun wanita ataupun pemuda. هل يجب عليهم في الإيمان بالقدر أن يعرفوا هذه المراتب المتقدمة؟ Apakah wajib bagi dia ketika dia mengetahui tentang keimanan dengan takdir, mengetahui tingkatan-tingkatan yang disebutkan tersebut? وأن يعرف الفرق التي خالفت؟ Atau dia mengetahui firqah-firqah, kelompok-kelompok serta sekte-sekte yang menyelisihi perkara demikian? أو أن هناك أمر أسهل من هذا؟ Atau di sana ada perkara-perkara yang lebih mudah dibandingkan apa yang disebutkan. Al-jawab. Jawabannya. Birruju'i ila sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatis sahabah. Dengan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat. Najidu annahum allamu annasa al-qadar bi alfadhin aysara min hadha. Kita dapatkan bahwa mereka mengajarkan orang-orang terdahulu tentang qadar, takdir itu dengan lafaz-lafaz yang sangat mudah difahami. Wa inna mahtajna ila hadha al-amri at-tawil lintishar al-firaq ad-dhalla al-mukhalifah. Hanya saja yang kita butuhkan pada perkara yang disebutkan tadi yang cukup panjang dikarenakan mereka menyebar di zaman sekarang. Unzur ma'i ila qawli sahabati fi ta'rim al-qadar. Lihatlah bersamaku tentang bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang takdir. Kama sayati ma'akum bikalimatin yasira. Sebagaimana yang akan datang kepada kalian dengan kalimat-kalimat yang ringkas dan mudah difahami. Wa hasilu ma sa'adzkuruhu lakum thalathatu anwa'in min at-ta'lim. Dan hasil dari apa yang aku sebutkan kepada kalian itu ada tiga daripada bentuk pengajaran. Al-lafzul awwal an ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Hal qadar. Yang pertama adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa apa yang telah menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. Dan apa yang tidak menimpamu pasti meleset darimu. Itulah takdir. Kama fi hadith Ubadah bin Samit wa ghairih. Sebagaimana dalam hadith Ubadah bin Samit dan selain dari hadithnya. Wathani. Yang kedua. An ta'lama anna Allah ta'ala law azzaba ahlas samawati wal ard. La'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Yaitu kau mengetahui bahwa kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala mengadab penduduk langit dan bumi, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah mengadab mereka dalam kondisi Allah zalim kepada mereka. Wa annahu law rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dan mengasihi mereka, ketahuilah bahwa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat baik dibandingkan apa yang mereka amalkan. Ta'limun sahl, wadih. Ini merupakan pengajaran yang mudah dan jelas. Aywa. Al-thalith. Al-thalith, yang ketiga. Ma'allamahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam libni ammihi Abdullah ibn Abbas. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada anak pamannya Abdullah ibn Abbas. Faqala lah wa'lam anna al-ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa law ijtama'u على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kalaulah segenap manusia tersebut mereka berkumpul, law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in, mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, tentunya manfaat yang kau dapatkan itu merupakan apa yang sudah Allah takdirkan kepadamu. Walau ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan jikalau manusia berkumpul kepadamu untuk memberikan bahaya kepadamu, maka tidaklah bahaya tersebut datang melainkan apa yang Allah sudah takdirkan kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat dan suhuf telah kering. Unzuru ta'lib an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-qadar bihadhihi al-alfaz li ghulamin lam yablugh al-ihtilam. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan takdir kepada anak kecil ini, yaitu Abdullah ibn Abbas, yang dia belum baligh. Lam yakun qad balagh dun al-bulugh. Bahkan belum baligh. Naam. Mumayyiz. Eh, mumayyiz. Wa nastati'u an nadhkura amran rabi'an fi at-ta'lim. Dan kami mampu untuk menyebutkan perkara yang keempat di dalam metode pengajaran tentang takdir. Wa huwa ma fi hadith Abi Hurairah fi sahih Muslim. Itu hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan di dalam Sahih Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam fa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha lakana kadha walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau kau tertimpa sesuatu, jangan sekali-kali kau mengatakan kalau aku melakukan seperti ini, pasti tidak seperti ini. Tapi katakanlah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan hal yang demikian. Qaddarallah ma syaa fa'al. Apa yang Allah telah takdirkan dan apa yang Allah kehendaki akan terjadi. وقد جاء في الآثار واتفقت كلمة الناس على ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. Dan manusia telah bersepakat akan kalimat apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki sudah pasti tidak terjadi. طيب لا إله إلا الله. هذه بعض الأمور المختصرة قبل قراءة الآثار والأحاديث. Ini adalah perkara-perkara yang ringkas yang saya sebutkan sebelum membacakan hadis-hadis tentang masalah takdir. ولعلي أتذكر أشياء أخرى إن شاء الله عند قراءة الأحاديث بإذن الله. Dan semoga aku mengingat beberapa perkara-perkara yang lainnya ketika nanti membacakan hadis. فروى أبو داود بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. الإمام أبو داود رحمه الله تعالى menyebutkan dari sanadnya dari hadith ابن عمر رضي الله تعالى عنه dari نبي صلى الله عليه وسلم نبي berkata القدرية مجوس هذه الأمة. Orang-orang Qadariyah tersebut adalah majusinya umat ini. Kalau mereka sakit, jangan dibezuk. Dan kalau mereka meninggal dunia, jangan ikut melihatnya atau jangan ikut menyelenggarakannya. Al-kalamu fi hadzal hadits fi umur. Al-awwal, pembahasan dalam hadis ini ada beberapa perkara. Yang pertama, هذا الحديث قد صححه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدد من أهل العلم منهم الإمام الألباني في الصحيحة. حديث ini telah disahihkan secara marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah yang mensahihkannya. برقم 2748. Rقم nomor 1700 2748. وذكر هناك الشواهد والمتابعات التي يرى أنها تقوي الحديث مرفوعا. Dan beliau menyebutkan di situ ada penguat-penguat hadis ini. ومنها ما سيأتي في الحديث الثاني عن حذيفة رضي الله عنه. Dan di antara penguat hadis ini adalah hadis yang berikutnya. ومن أهل العلم وهذا هو الأظهر من قال تصح هذه الآثار موقوفة على ابن عمر وغيره من الصحابة. Dan di antara ahlul ilm ada yang mengatakan bahwa asar ini diriwayatkan secara mauquf dari Ibnu Umar dan sebagiannya dari para sahabat. الأمر الثاني قوله مجوس هذه الأمة. Perkara yang kedua, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah majusinya umat ini. شبههم بالمجوس. Nabi menyerupakan mereka seperti orang-orang majusi. Wa in lam yakun hukmuhum hukm al-majus. Sekalipun secara hukum mereka bukan dihukumi majusi. Ma wajhu tashbihihi lahum bil-majus. Akan tetapi apa bentuk penyamaan mereka seperti orang-orang majusi? Al-majus ya'taqidun anna li hadzal 'alam khaliqain. Orang-orang majusi mereka meyakini bahwa alam semesta ini ada dua pencipta di dalamnya. Wahuma an-nur khalaqal khair wadh-dhulmatu khalaqat asy-syarr. Dua pencipta tersebut adalah cahaya yang menciptakan kebaikan, kegelapan yang menciptakan keburukan. Wa ha'ula'il qadariyah. Dan mereka-mereka orang-orang qadariyah akhraju ba'dha ma fi hadzal kaun min khalqillah ta'ala. Mereka mengeluarkan dari alam ini sebagian apa yang menjadi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahia af'alul ibad. Itu perbuatan-perbuatan hamba. Faza'amu anna kulla abdin huwa alladhi yakhluqu fi'lah. Dan mereka meyakini, berpendapat bahwa setiap hamba tersebutlah yang menciptakan apa yang mereka buat. Wa anna Allah lam yakhluq af'al al-ibad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan perbuatan-perbuatan hamba. Wa raddu 'alaihim fi adillatin katsirah. Dan bantahan kepada mereka itu terdapat di dalam dalil-dalil yang sangat banyak. Wa minha qawluhu ta'ala wa Allahu khaliqu kulli syai'in. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Fa dakhala fiha qat'an af'alul 'ibad. Dan mereka dan fadakhala fiha qat'an af'alul ibad. Hada fadakhala Allah. La. Al-Qadariyah. La, fadakhala fi khalqillahi azza wa jalla af'alul ibad. Maka masuk di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut perbuatan-perbuatan hamba itu sendiri. Wal ayatu tsaniyah qawluhu ta'ala wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan dan kerjakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah khaliqu kulli sani'in wa san'atah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah lah yang menciptakan orang-orang yang berbuat dan segala sesuatu yang Dia buat. Wa qad alafa al-Imam al-Bukhari kitabahu khalqu af'alil ibad. Dan al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala sudah mengarang salah satu kitab daripada kitab-kitabnya yang berjudul khalqu af'alil ibad. Fanahnu wa af'aluna khalqun lillahi ta'ala. Kita ini dan apa yang kita buat, perbuatan kita adalah merupakan ciptaan Allah. Fahaula al-Qadariyah lamma akhraju af'al al-ibad an khalq Allah shabahu al-Majus. Nah, ketika orang-orang Qadariyah mereka mengeluarkan apa-apa yang menjadi perbuatan-perbuatan hamba tersebut bukan penciptaan Allah Subhanahu wa taala melainkan ciptaan manusia, disitulah bentuk penyamaan mereka dengan orang-orang Majusi. وَجَعَلُوا كُلَّ عَبْدٍ يَخْلُقُ فِعْلَهُ. Dan mereka berpendapat bahwa setiap hamba itulah yang menciptakan apa yang dia buat. الْأَمْرُ الثَّالِثِ. Perkara yang ketiga. قَوْلُهُ إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ أَيْ لَا تَشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ. هَذَا دَلِيلٌ مِنْ أَدِلَّةٍ كَثِيرَةٍ فِي مُعَامَلَةِ أَهْلِ الْبِدَعِ. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, kalau mereka sakit jangan sekali-kali dibezuk, kalau mereka mati jangan sekali-kali disaksikan jenazahnya, ini merupakan dalil yang menunjukkan kepada kita tentang bagaimana cara muamalah dengan pelaku kebid'ahan. Wa itsbati asli hajrihim wa al-bu'd anhum. Dan menetapkan secara usul memboikot mereka dan jangan sekali-kali bermuamalah dengan mereka. ثم روى أبو داود بزينته عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر من مات منهم فلا تشهدوا جنازته ومن مرض منهم فلا تعودوهم وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. Dari al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala menyebutkan dengan sanadnya dari hadis Hudzaifah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li kulli ummatin majus, pada setiap umat tersebut ada majusinya, dan majusi umat ini adalah orang-orang yang mengatakan tidak ada takdir, maka barang siapa yang meninggal dari mereka tersebut jangan sekali-kali dia melihat jenazahnya, dan kalau di antara mereka tersebut sakit jangan sekali-kali dibezuk, karena mereka adalah golongan dari golongan dajjal. Dan pantas Allah Subhanahu wa taala, layaklah Allah Subhanahu wa taala menghubungkan mereka dengan dajjal. Al-amr al-awwal fi hadha al-hadith, pada hadis ini terdapat beberapa perkara. Yang pertamanya, ziyadatu wa hum syi'atu ad-dajjal ila akhirih la tashih. Tambahan di dalam lafaz hadis mereka adalah syi'atu ad-dajjal dan setelahnya itu tidak sahih. كما بينه الألباني في الضعيفة. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Albani dalam kitab beliau Al-Dha'ifah. برقم 5714 أو نحن تقريبا. Halaman 5715. وأما نعم 14. Halaman 5714. وأما أول الحديث فإنه وإن كان الإسناد هذا ضعيفا حسنه بالذي قبله. Dan adapun hadis, sekalipun sanadnya itu dikatakan ada kedhaifan di dalamnya, tapi dihasankan dengan hadis yang sebelumnya. Lakin qultu lakum qad dzakara syaikhul Islam wa ghairuhu min al-a'imma anna hadza shahha 'an 'adadin min as-sahabah. Akan tetapi sebagaimana yang sudah aku sebutkan pada kalian sebelumnya, disebutkan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa hadis ini sahih dari ucapan-ucapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summara bisanadihi Abu Dawud rawa an Abi Musa al-Ash'ari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن أي الصعب الشديد والخبيث والطيب. نعم. الإمام أبو داود رحمه الله تعالى meriwayatkan dari hadis Abi Musa Al-Ash'ari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang Allah genggam dari min jami'il ard, dari tanah di bumi. Faja'a banu Adam ala qadril ard, demikian pula Allah Subhanahu wa taala ciptakan anak cucu Adam dari tanah. Ja'a minhumul, dari sifat tanah itu sendiri. Ada di antara mereka yang berkulit merah, ada yang berkulit putih, ada pula mereka yang berkulit hitam, dan ada di antara mereka yang lembut, dan ada di antara mereka yang keras, ada yang baiknya dan ada yang buruknya. هذا الحديث صححه الأئمة هو حديث صحيح. Hadis ini adalah hadis sahih yang disahihkan oleh para ulama. وممن صححه الألباني وشيخنا الوادعي في الصحيح المسند. Dan di antara orang-orang yang mensahihkan hadis ini, para ulama yang mensahihkan adalah Syekh Al-Albani dan Syekh beliau Muqbil, yaitu Syekh Muqbil bin Hadi di dalam kitabnya Sahihul Musnad. Wabil munasabati, dan dengan hal yang berkaitan, li Syekhina Al-Allamah Al-Wadi'i rahimahullah kitabun kabir As-Sahihul Musnad. Syekh Muqbil bin Al-Jami'us Sahih fil Qadar, Al-Jami'us Sahih fil Qadar. Naam. Dan yang berkaitan dengan ini pula, bagi syekh kami itu Syekh Muqbil, beliau memiliki di dalam kitab Sahihul Musnad itu Al-Jami'us Sahih. Al-Jami'us Sahih fil Qadar. Al-Jami'us, hada kitab mustaqillah. Naam. Beliau memiliki kitab yang tersendiri yang beliau karang, Al-Jami'us Sahih fil Qadar, yang menjelaskan tentang takdir. Wa a'immatus sunnah qablahu qad alafu kutuban fil qadar mufradah. Dan para ulama terdahulu pun ada di antara mereka yang mengarang kitab-kitab yang menjelaskan takdir secara khusus. Mithl kitab al-qadar lil-Firyabi matbu'. Seperti kitab yang dikarang oleh Firyabi tentang takdir al-qadar, dan ini tercetak. Wa kitab al-qadar libni Wahb, Abdullah ibn Wahb. Sebagaimana pula kitab al-qadar yang dikarang oleh Abdullah ibn Wahb, ada matbu'. Dan ini seluruhnya tercetak. وغير ذلك من الكتب المفردة. Dan sebagiannya daripada kitab-kitab yang dikarang secara khusus tentang masalah takdir. وإلا فإن أئمة الحديث في كتبهم الكبيرة عقدوا أبوابا للقدر. Dan tentunya para imam-imamul hadis, imam-imam ahli hadis, mereka pun mengarang bab khusus di dalam kitab-kitab mereka yang besar tentang permasalahan takdir. الأمر الثاني في هذا الحديث. Perkara yang kedua di dalam hadis ini. أن تعلم أن قدر الله ماض فيك. Bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa Taala hendaknya kau ketahui telah lalu atasmu. أنت لم تختار لونك. لونك. Engkau tidak mampu memilih warna kulitmu. ولم تختار أن تكون ذكرا أو أن تكوني أنثى. Dan engkau tidak mampu memilih, engkau harus menjadi laki-laki atau engkau harus menjadi perempuan. Walam takhtar tiba'aka wa akhlaqaka wa ma jubilta alaih. Demikian pula engkau tidak mampu memilih akhlakmu atau karakteristik yang engkau miliki sesuai dengan apa yang engkau pilih. Walam takhtar qabilataka. Dan engkau tidak mampu pula memilih kabilah sukumu. Alladhi اختار لك ذلك هو الله سبحانه. Yang memilihkan itu seluruhnya ada pada dirimu adalah Allah. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, di mana Allah menciptakanmu kemudian Allah bentuk dirimu fa'adalak, hadza ايش ايش يعني عدلك في قامة كما جاء في القراءة الأخرى قام جعلك معتدلا في القامة. بمعنى الله سبحانه وتعالى قل فسواك فعدلك إيش الآية الذي خلقك فسواك فعدلك بأي سورة ما شاء ركبك. dengan gambaran bagaimanapun yang Allah سبحانه وتعالى kehendaki. فكما أنك لا اختيار لك في كونك ذكر أو أنثى أو لونك أو غير ذلك. Sebagaimana engkau tidak mampu memilih, yaitu memilih warna kulitmu dan jenis kelaminmu dan sebagainya. فلا تعارض قدر الله عز وجل. Maka jangan sekali-kali kau menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. ولا تعارض شرعه. Dan jangan sekali-kali engkau menolak syariat Allah. Qala tabaraka wa ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyara. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an wa rabbuka yakhluqu ma yasha', dan Rabb-mu lah yang menciptakan segala sesuatu, wa yakhtar, dan Allah pulalah yang memilihnya, dan kau tidak ada dan tidak ada pilihan bagimu sama sekali. وأنت تجد الأخوين من أبوين وتختلف صفاتهما وما جبلهما الله عليه. Dan engkau akan melihat dua saudara yang berbeda dari orang tua yang berbeda, dan engkau akan melihat bagaimana perbedaan terdapat pada mereka berdua. داود رحمه الله تعالى بسنده عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقدي. البقيع معروف في المدينة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة عصا خفيف يتخصر بها هكذا الخصر. قال فجعل ينكت بالمخصرة الأرض. لماذا؟ لأنهم جاءوا واللحد لم يحفر بعد، لم يلحد القبر، لم يلحد، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحد القبر. نعم، نقرأ الحديث كله طويل. لا بس طيب. قال فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من النار أو من الجنة، إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل من القوم يا نبي الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل، فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة، ومن كان منا من أهل الشقوة ليكونن إلى الشقوة. فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة، جعلني الله وإياكم منهم، أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقوة فييسرون للشقوة. ثم قارأ أو قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم. الإمام أبو داود رحمه الله تعالى meriwayatkan dari hadith Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Ali mengatakan dahulu kami menyelenggarakan sebuah jenazah di Baqi'ul Gharqad, yaitu di Madinah. Kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama mereka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu membawa mikhsarah. Mikhsarah adalah tongkat yang kecil. Yang kecil. Faja'ala yankutu bil mikhsarati fil ard. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam disifatkan oleh beliau tadi, beliau meletakkan tongkat kecilnya di belakangnya sambil apa namanya tuh? Ditelekkan ya. Bukan bersandar kayak hadhil mikhsarah. Kayak anak kecil letak kayu di sini kemudian sambil jalan. Hakadha, demikian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menggaris-garis tanah dengan tongkat tersebut sembari menunggu kuburan yang sedang digali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dan beliau mengatakan tidak ada dari kalian tersebut seorang pun. atau tidak ada seorang jiwa manfusah. Manfusah hadza tifl, makhluqah. Tidak ada seorang jiwa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah sudah tetapkan kepadanya posisinya, apakah dia menjadi penghuni neraka atau dia menjadi penghuni syurga. Dan Allah Subhanahu wa taala telah gariskan pula, takdirkan pula kepadanya apakah dia tergolong hamba yang sengsara atau hamba yang bahagia. Kemudian berkata seseorang dari kaum, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah sudah menetapkan demikian, apakah cukup bagi kita bersandar dengan takdir dan kita tidak beramal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman kana min ahli as-sa'adah liyakunanna min ahli ila as-sa'adah." Kemudian dia mengatakan, kalau dia tergolong sebagai orang-orang yang berbahagia, tentu dia terus-menerus akan menjadi bahagia. Kalau dia sudah digolongkan sebagai orang yang sengsara, tentu dia akan menjadi orang yang sengsara. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'malu fa kullun muyassarun." Beramallah kalian karena setiap orang dari kalian tersebut Allah permudah dia. Kalau dia tergolong sebagai orang-orang yang bahagia, Allah mudahkan dia jalan menuju kebahagiaan. Kalaulah dia tergolong sebagai orang-orang yang sengsara, Allah permudah baginya untuk menuju kepada kesengsaraan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan firman Allah, adapun orang-orang yang memberi dan bertakwa, kemudian dia membenarkan adanya pahala bagi setiap amalan saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Adapun orang-orang yang bakhil, pelit, dan dia menahan dan dia tidak percaya dengan akan adanya pahala bagi setiap amalan saleh, maka Allah permudahkan baginya untuk menuju kepada kesengsaraan. Wa hadza adzkuru ba'd al-umur 'inda hadzal hadits. Al-amr al-awwal, al-hadithu fi aslihi muttafaqun 'alaihi 'inda al-Bukhari wa Muslim. Naam. Beliau menyebutkan beberapa perkara dalam hadis ini. Perkara yang pertama, hadis ini muttafaqun 'alaihi, diriwayatkan al-Imam al-Bukhari juga al-Imam Muslim. Al-amr ats-tsani, perkara yang kedua, anna as-sahabata radhiyallahu anhum kanu idza sami'u shay'an lam yafqahuhu sa'alu an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yufaqqihahum fihi. Para sahabat itu jikalau mereka tidak mengetahui segala sesuatu, mereka akan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mereka tahu. Fajazahumullahu 'anna khairal jazaa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka sebaik-baik balasan. Wa min al-amthila 'ala dhalik ma'a hadzal hadits, dan di antara bentuk permisalan dalam perkara ini, dalam hadis ini, ma fi sahih al-Bukhari 'an ummina Aisyah radhiyallahu 'anha, apa yang diriwayatkan di dalam sahih al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu taala 'anha, idza ja'a al-adhan akhbiruni, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man nuqisha al-hisab 'udzib, barang siapa yang terjadi munaqasyah antara dia dengan Allah, dia akan diazab. Faqalat ya Rasulullah, alam yaqul Allah ta'ala fasawfa nuhasibuhu hisaban fasawfa yuhasibu wama aktahu fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kemudian Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di mana nanti mereka akan dihisab dengan hisab yang sangat mudah? Fan Nabi alaihi salatu wassalam ajabaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Aisyah tadi. Wa 'allamaha wa 'allama al-ummah kullaha, beliau ajarkan kepada Aisyah dan beliau pun mengajarkan umat setelahnya. Faqala inna ma dhalikal 'ard, yani 'ard al-'amal 'ala al-'abd, yang dimaksudkan di situ adalah ketika pemaparan amalan-amalan, kelakuan-kelakuan yang dilakukan hamba nanti. Amma man nuqisha al-hisab, adapun orang-orang yang ay uhsiya alaihi wa ukhida amalan-amalan faqad 'udzib. Naam. Adapun orang-orang yang terjadi munaqasyah, terjadi perdebatan dia dengan Allah, yaitu amalan-amalannya satu persatu dihitung, maka kemungkinan dia akan diazab. Wa ghairi dhalika min al-amthilah, dan selainnya daripada contoh-contoh yang ada. Lamma akhbarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an ad-dajjal, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita tentang Dajjal, wa anna yawman min ayyamihi kasana, bahwa nanti يطيل الله ذلك اليوم والزمان حتى يكون سنة. Di mana Allah Subhanahu wa taala memanjangkan satu hari itu ibarat setahun. Wa min wa yawman ka syahr. Dan nanti akan datang pula satu hari hitungannya seperti satu bulan. Wa yawman ka jum'ah, yani ka usbu'. Dan satu hari hitungannya seperti per minggu. Wa baqi ayyamihi ka sa'iri ayyamina. Dan setelah itu datang hari-hari tersebut seperti hari-hari yang ada yang kita jalankan. Qalu ya Rasulullah, kaifa nasna'u bis shalah? Di اليوم الذي كسانا وشهر. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau hitungannya demikian bagaimana kita menegakkan salat wahai Rasulullah? Faqal uqduru laha qadraha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hitunglah oleh kalian perhitungan-perhitungannya. Falam yabqa shay'un min ahadith aw ayat as-sifat yahtaju ila aw al-qadar yahtaju ila su'alin illa waqad bayyanu wa sa'alu. Dan tidak tersisa daripada hadis-hadis yang menjelaskan tentang takdir kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjawabnya dan telah menjelaskannya. Fastafadat wa intafa'at al-ummah bisabab su'alihim. Dan umat ini mampu mengambil faedah-faedah disebabkan pertanyaan-pertanyaan mereka kepada Rasulullah. Wa hadha yadullu ala sihhati 'uqulihim wa 'ulumihim. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang sehatnya akal mereka dan keilmuan mereka. Wa anna ma lam yadullu ala anna ma lam yas'alu anhu faqad 'aqiluhu wa fahimuhu wa ajrawhu ala zahirihi. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang tidak mereka tanya, tentunya hal tersebut mereka sudah mengetahuinya dan sudah mengilmuinya. Nasma' al-adhan thumma nukmil insyaallah. أذان وفي هذا رد على المتكلمين وغيرهم من أهل البدع. Dan di dalam hadis ini terdapat bantahan terhadap orang-orang ahlul kalam dan selainnya dari pelaku kebid'ahan. Alladzina yat'anuna fi as-sahabah, yang mereka mencela para sahabat. Wa yad'un annahum kana imanuhum 'ala at-taslim wa lam yakun 'an ta'aqqulin wa tadabbur. Yang dimana mereka mengatakan bahwa keimanan para sahabat tersebut hanyalah bentuknya penerimaan saja, bukan melalui akal yang mereka miliki, bukan melalui tadabbur yang mereka lakukan. Wa anna as-sahabata kanu mashghulin bil ibadah wal jihad. Karena para sahabat mereka tersebut sibuk dengan ibadah dan jihad. Falam yatafarraghu la lil fiqhi as-sahih lil fiqhi wa masailihi wala lil aqaidi bi ta'aqquliha wa tadabburiha. Dan mereka tidak ada waktu luang untuk belajar ilmu agama, belajar ilmu fikih, dan demikian pula mereka tidak ada waktu untuk mempelajari akidah sehingga mereka memikirkan akidah tersebut dan mereka mentadabburi akidah tadi. وهذا كلام باطل. Tentu ini merupakan ucapan yang batil. بل هم خير الناس بعد الأنبياء والرسل. Bahkan mereka merupakan manusia yang paling mulia setelah para nabi-nabi dan rasul. وأصح البشرية عقولا. Dan manusia yang paling sehat akalnya. وأزكاهم وأصحهم علوما بعد الأنبياء والرسل. نعم. Dan yang paling bersih serta yang paling mulia keilmuan mereka. فعقول من بعدهم لا تأتي في مستوى عقول الصحابة. Dan akal-akal orang-orang yang datang setelah para sahabat tidaklah bisa mengungguli akal mereka. طيب وفي هذا وهذا الأمر الثالث أن هذا الحديث من الأدلة الكتابة أن مرتبة الكتابة وأن ما سبق في علم الله وكتبه فلا بد أن يقع. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang martabat yang ketiga, yaitu martabat penulisan, bahwa segala sesuatu yang Allah telah tulis itu akan terjadi. Wal amrur rabi' fihi al-hath 'ala al-a'mal as-salihah. Perkara yang keempat ada motivasi untuk beramal saleh. Wa anna al-iman as-sahih bil qadar yadfa'uka ila al-amal as-salih la ila tark al-amal. Bahwa bentuk keimanan kepada takdir yang benar itu adalah mendorongmu untuk beramal saleh, bukan kau tiba-tiba tidak beramal sama sekali. Wanzur ila a'immatika fid din wa qudwatika ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum as-sahabah. Lihatlah contoh-contoh kalian, imam-imam yang menjadi pedoman kalian, yaitu para sahabat. Amanu bil qadar. Mereka beriman dengan takdir. Wa minhum man bushira bil jannati bismihi. Bahkan di antara mereka ada yang diberikan kabar gembira dengan syurga dengan nama yang mereka miliki. Wa kaifa kana hirsuhum 'ala al-'amal ashadd wa ashadd 'ala al-'amal as-salih. Bagaimana pula dengan kesungguhan mereka dengan amalan saleh, tentu itu lebih bersangatan sekali. Wa kana khaufuhum min Allah ashadd. Dan takutnya mereka kepada Allah lebih bersangatan pula. Wa hasuna tawakkuluhum 'ala Allah bi badl al-asbab al-mashru'ah. Dan baiknya tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengusahakan setiap sebab-sebab. Wa'lam ya akhi wa ya ukhti al-muslimah. Ketahuilah wahai saudara-saudariku. Inna istiqamata dinikum. Sesungguhnya keistiqamahan itu adalah agama kalian. Wa salah dunyakum. Merupakan kebaikan bagi dunia kalian. Wa rahat nufusikum wa tmi'nanaha wa tmi'nanaha. Merupakan ketenangan dan relaksasi bagi hati-hati kalian. Fil iman as-sahih bil qadar. Dan itu seluruhnya digapai dengan beriman dengan takdir. Wa anna sababa syaqa'in nas. Dan sesungguhnya sebab-sebab yang mengantarkan kepada min asbabi syaqa'in nas. Di antara sebab-sebab yang mengantarkan kepada kerugian di kehidupan manusia, adamu imanihim bil qadar au dha'f imanihim bil qadar. Di antaranya adalah mereka tidak beriman dengan takdir atau lemahnya keimanan mereka terhadap takdir. Waqad dzakartu jumlatan min dzalik fi muhadaratin al-'am al-madi fi Jakarta bi'unwan sa'adatul bashar fil iman bil qadar. Dan beliau hafizahullah ta'ala telah menjelaskan hal ini di dalam muhadarah beliau di Jakarta ketika itu yang diberikan judul sa'adatul bashar. Naam. Kebahagiaan manusia itu digapai melalui keimanannya terhadap takdir. Wa hiya mawjudatun ma'a at-tarjamah, fala ba's liman arada an yu'id istima'aha. Dan itu ada dan direkam bersamaan dengan adanya penterjemah, maka yang mau mendengarkan silakan. Baik. Barakallah. Thumma dzakara aw rawa Abu Dawud bi sanadihi hadits Jibril at-tawil. Kemudian Abu Dawud meriwayatkan di dalam sanadnya hadis Jibril yang panjang. Wa sa'aqtasiru minhu 'ala jumalin faqat. Dan aku akan meringkas kepada kalian pada bagian-bagian tertentu. Wa ma yakhussul qadar. Terutama apa yang khusus di dalam pembahasan takdir. Fa abda'u bi awwalihi 'an Yahya bin Ya'mar. Aku mulai di awalnya dari Yahya ibn Ya'mar. قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني. Beliau mengatakan sesungguhnya orang yang pertama kali yang mengatakan tentang takdir itu terjadi di Basrah Irak, yaitu Ma'bad al-Juhani namanya. والحمد لله أقول الحمد لله لا توجد بدعة إمام أصحابها صحابي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah kita dapati sama sekali kebid'ahan tersebut dipimpin dan pentolannya itu sahabat. Walau jaa 'anil sahabatil kiram lakana sunnatan wa laysa bid'ah. Dan kalaulah itu datang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, tentu itu menjadi sunnah bukan menjadi bid'ah. Al-amru tsani hadza fihi 'ilmun muhim wa huwa ilmu al-awail al-ashya' wal-umur. Dan di dalam perkara ini pula ada ilmu yang terpenting, yaitu ilmu mengetahui pemula-pemula, pencetus-pencetus segala sesuatu. Wa fihi ma'rifatu al-awail awwal al-bid'i aw awwal huduts al-bid'ah wa makanaha. Dan di sini pula ada ilmu yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana tercetusnya suatu kebid'ahan dan tempatnya. Wa hadha ilmun muhimmun jiddan. Dan ini merupakan ilmu penting. An ta'rif al-bid'ah mata awwal ma hadathat. Yaitu kau mengetahui dan mengilmui suatu kebid'ahan kapan dia terjadi. Wa man awwal man ahdathaha. Dan siapa pencetusnya? Wa ma al-balad allati uhdithat fiha. Dan di negeri mana terjadinya? Wa ma sababu ihdathiha. Dan apa sebab terjadinya? وقد كان الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب لا يكاد أن يكون له نظيرا فيه. Dan Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala di dalam bab ini hampir-hampir tidak ada bantahan terhadapnya. والبصرة في العراق. Dan Basrah itu di Irak. وهي في مشرق المدينة ونجدها. Yaitu di timurnya, di timur Madinah dan Najdnya. وحدوث البدع هناك من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته. Dan terjadinya kebid'ahan di tempat di kota tersebut merupakan bentuk dalil-dalil kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على منبر مسجده في المدينة. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbarnya di kota Madinah. وأشار بيده إلى جهة مشرق الشمس منها. Dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke arah timur Asy-Syam atau Asy-Syams. Asy-Syams. Ke arah timur matahari. وقال منها هنا يطلع الزلازل والفتن ويطلع قرن الشيطان. Akan muncul di sebelah sana gempa dan musibah-musibah serta akan muncul pula di sana tanduk-tanduk syaitan. فبدعة القدر أول ما كانت في العراق في البصرة. بدعة tentang takdir muncul pertama kali di Basrah. بدعة الإرجاء والتشيع في الكوفة. Dan بدعة pemahaman murji'ah kemudian syiah itu di Kufah. بدعة الخروج في الكوفة وحروراء. Dan بدعة pemberontakan terjadi di Kufah dan di daerah Harura. بدعة الجهمية في جهة خراسان من عراق العجم. Dan bid'ah jahmiyah di daerah Khurasan wal Ajam. فكل هذه البدع الكبرى جاءت من تلك البلاد وتلك الجهة. Dan bid'ah-bid'ah yang besar ini itu muncul bermunculan di tempat tersebut. وليس هذا من الذم للجهة كلها ولمن فيها. Dan ini bukanlah termasuk celaan bagi orang-orang yang tinggal di sana. فأكثر أو كثير من أئمة الحديث والسنة من جهة العراق وخراسان ونيسابور وغيرها. Karena imam-imam ahlul hadith itu bermunculan pula dari arah Irak dan Naisabur dan Khurasan. في البغداد والبصرة والكوفة وواسط وغيرها من البلاد. نعم. Ada yang muncul dari Baghdad, ada dari Basrah, dari Kufah, dari Wasit. إنما في هذا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأماكن ظهور هذه البدع. Hanya saja ini merupakan pengkhabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan munculnya fitnah-fitnah pada tempat-tempat yang disebutkan tadi. ومعبد الجهني لم يتبع الصحابة ويأخذ العلم كما أخذوه. Dan معبد الجهني dia tidak mengikut para sahabat رضي الله عنهم أجمعين. وقد ذكر أهل العلم أن معبدا هذا أخذ القدر من رجل نصراني أسلم ثم ارتد. Dan disebutkan oleh para ulama, pemahaman yang dibawa oleh Ma'bad al-Juhani ini, dia ambil dari seseorang Nasrani yang dia masuk Islam, kemudian dia murtad kembali. وَقَدْ اخْتَرَبُ فِسْمِهِ قِيلَ سَوْسًا وَقِيلَ غَيْرَ ذَلِكَ. Dan berselisih para ulama tentang namanya, ada yang mengatakan namanya Sausan dan sebagainya. وَقَالَ Sausan. Nasrani atau Yahudi? La, Nasrani. Nasrani? Nasrani. وقال بعض أهل العلم كان مجوسيا تنصر ثم أسلم وأخذ عنه معبد القدر ثم ارتد ذلك سوسا. نعم. Dan Sausan ini disebutkan para ulama, dahulu dia adalah seorang Majusi, kemudian masuk Nasara, menjadi Nasrani, kemudian dia masuk Islam. Dan kemudian dia masuk Islam dan Ma'bad al-Juhani mengambil ilmu tentang takdir ini darinya. Kemudian tidak lama kemudian Susan ini murtad kembali. Wa fi hadha dhikru al-bid'ah wa dhikru sahibiha li'annahu ashkhas qala Ma'bad al-Juhani qala bil qadar. Naam. Dan di dalam hadis ini diberikan faedah kepada kita, yaitu menyebutkan kebid'ahan itu sendiri dan pencetusnya disebutkan di sini Ma'bad al-Juhani dengan namanya. Qala Yahya bin Ya'mar fantalaqtu ana wa Humayd bin Abd al-Rahman al-Himyari hajjain aw mu'tamirain faqulna law laqina ahadan unzur law laqina ahadan من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. نعم. Kemudian Yahya ibn Ya'mar mengatakan, dan aku berangkat bersama sahabatku Humayd ibn Abdul Rahman. لا تابعي حميد. أي ولا قارين. صاحبه لا بس. Kemudian Yahya bin Ya'mar mengatakan, aku berangkat dengan sahabatku, temanku, yaitu Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari. Kami berangkat berhaji atau kami berumrah. Faqulna, kemudian kami mengatakan, kalau kami menjumpai salah satu saja dari para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami akan bertanya kepada mereka tentang apa-apa yang terjadi daripada mereka-mereka tersebut di dalam masalah takdir. Kemudian Allah berikan taufik kepada kami. La, mausalt ila lan. Unzuru ya ikhwani wa akhawati al-kiram. Lihatlah wahai saudaraku dan saudariku. Hadha min tawfiqillah lahumā an qasada as-sahabah. Dan ini merupakan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala di mana mereka memaksudkan keberangkatan mereka tersebut berjumpa dengan sahabat. 'Indahum al-Qur'an. Di sisi mereka ada Al-Qur'an. وعندهم أحاديث. Dan mereka pun memiliki hadis-hadis. لماذا أرادوا أن يلقوا الصحابة ليسألوهم عما أحدثه هؤلاء؟ Kenapa mereka lebih memilih untuk berjumpa dengan para sahabat terhadap apa-apa yang telah terjadi dari mereka-mereka tersebut? لأن هؤلاء يشبهون بآيات وبأحاديث. Karena mereka-mereka pelaku kebid'ahan tersebut, mereka menyamarkan atau menyamakan hal-hal yang mereka lakukan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis. Wa man huwa al-a'lam bi ma'na al-aya wa ma'na al-hadis? As-sahabatu alladhina naqaluhuma. Dan siapa yang lebih mengilmui tentang Al-Qur'an dan hadis, tentu adalah sahabat. Wa li hadha kana Abdullah aw Urwah bin Zubair yunaqishu al-khawarij. Oleh karena itu Abdullah ibn Zubair, dia mengajak debat orang-orang Abdullah ibn Zubair atau Urwah mengajak debat orang-orang Khawarij. Fayahtajjuna 'alayhi biayatin min al-Qur'an fayaskut. Dan mereka berhujjah dengan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dan mereka diam. Faja'a ila abih Az-Zubair ibn al-Awwam. Dan mereka datang kepada bapaknya Zubair ibn Awwam. أنا أخشى أن أكون أخطأت أحتاج أراجع هذا الأثر. نعم. الشاهد فقال له إن جادلوك بالقرآن فخذهم بسنة أبي بكر وعمر فإن القرآن حمال وجوه. حمال؟ وجوه يعني يحتمل معاني. نعم. نعم. هذا من قال الزبير؟ الزبير إن شاء الله الزبير. نعم. Kemudian Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhu mengatakan, kalaulah mereka mengajakmu debat dengan membawa-bawa ayat-ayat di dalam Al-Quran, giring mereka kepada hadith-hadith atau pemahaman yang dipahami oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Karena Al-Quran itu ada beberapa sisi-sisinya. Qala fajadalt fanawartuhum wa hajajtuhum bi sunnati Abi Bakr wa Umar fanqata'u wa dhahabu anni. Dan aku amalkan apa yang dinasihatkan oleh bapakku tadi. Aku bermujadalah dengan mereka dan aku giring mereka dengan hadis-hadis dan sunnah-sunnah yang dipahami oleh Abu Bakar dan Umar. Kemudian mereka berpaling dariku. فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَأْخُذُ الْحَقْ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ دُونَ الرُّجُوعِ إِلَى الصَّحَابَةِ وَفِقِّهِمْ وَفَهْمِهِمْ فَهُوَ ضَالٌّ. Barang siapa yang mereka meyakini, mereka mengambil hukum tersebut dari Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak didasari dengan para sahabat, tidak didasari dengan pemahaman dan fikihnya para sahabat, dia merupakan orang yang sesat. ففي هذا الرجوع إلى أهل العلم لكشف الشبهة ورد البدعة. Dan kembali kepada para sahabat, pemahaman mereka ini merupakan bentuk penyingkapan terhadap kebid'ahan dan orang-orang yang ahlul bid'ah. كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Sebagaimana Allah mengatakan, tanyakanlah oleh kalian orang-orang yang berilmu jikalau kalian tidak mengilmui sesuatu tadi. طيب قال فوفق الله تعالى لنا عبد الله بن عمر داخلا في عفوا لا في مسألة أخرى. وفي هذا أن من مقاصد السلف في الحج والعمرة لقي أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة. Dan dalam hadis ini ada di antara tujuan-tujuan para ulama dahulu ketika mereka berhaji dan berumrah, salah satunya mereka ingin berjumpa dengan para sahabat dan tabi'in. فكثير من الأئمة ما سمعوا الحديث من شيوخهم إلا في مواسم الحج والعمرة. Karena kebanyakan daripada ulama-ulama terdahulu, mereka tidak dapat mendengarkan hadis-hadis kecuali ketika di musim-musim haji, ketika mereka berangkat ke sana. وكذلك أسئلتهم في العلم والدين. Demikian pula pertanyaan-pertanyaan mereka yang berkaitan tentang agama. لماذا أذكر هذه الفائدة؟ Kenapa aku sebutkan faedah ini? سمعت كلاماً لبعض الحمقى الغلات. Karena aku mendengar ada ucapan-ucapan dari sebagian orang yang bodoh dan melampaui batas. يزعم أنه يذكر ثمان أو نحو ذلك من القواعد لطلاب العلم. Mereka menyebutkan beberapa kaedah-kaedah kepada para penuntut ilmu. فيقول إذا لقيت العلماء في الحج أو في الحرم أو في المسجد النبوي فلا تسألهم في موسم الحج والعمرة عن أمور الدين. Di antara mereka, mereka mengatakan kalau kalian pada musim haji atau musim umrah kemudian kalian menjumpai para ulama-ulama di sana, jangan kalian sekali-kali bertanya tentang masalah agama kepada mereka. ولكن انتظر حتى يرجعوا إلى بلادهم ثم اذهب إليهم وارحل إليهم واسألهم هناك. Tapi tunggu dulu. Jangan tanya ketika di musim tersebut. Tunggu mereka pulang ke negeri mereka, lalu pergilah ke negeri tersebut dan bertanyalah di sana. وهذا جهل عريض. Ini merupakan kebodohan yang sangat dalam. وخلاف ما كان عليه السلف وأئمة الحديث. Tentunya berbeda dengan pengamalan-pengamalan yang dilakukan oleh أئمة السلف. قال فوفق الله تعالى لنا عبد الله بن عمر داخلا في المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي واحد عن يمينه واحد عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي وهذا من الأدب فهما اثنان مع بعضهما يقول أنا عرفت أن صاحبي يجعل الكلام لي فتقدمت وتكلمت مع ابن عمر. نعم. Kemudian Yahya ibn Ya'mar mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kami berjumpa dengan Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dalam keadaan dia masuk ke dalam masjid. Kemudian kami mengelilingi Abdullah ibn Umar, saudaraku, temanku di sebelah kanannya dan aku sebelah kirinya. Dan aku mengira bahwa temanku ini dia menyerahkan urusan tersebut biar aku saja yang mengatakan kepada Ibnu Umar. Dan ini merupakan adab di antara adab-adab para ulama. خلاص ها. قال فقلت أبا عبد الرحمن. Kemudian aku mengatakan, wahai Abu Abdurrahman. إنه قد ظهر قبلنا أي عندنا في جهتنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يعني يطلبونه ويتتبعونه يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف عمل من جديد لا لم يمضي به قدر سابق. نعم. Kemudian Yahya ibn Ya'mar mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, telah muncul di tempat kami ada manusia-manusia yang mereka membaca Al-Quran, kemudian mereka mencari-cari makna di dalam Al-Quran tersebut. Dan mereka mengira bahwa di sana itu tidak ada takdir. Mereka mengatakan bahwa segala sesuatu, segala perkara yang ada itu unuf. Itu sesuatu yang terjadi, baru terjadi. Dan tidak dilalui melalui takdir. انظروا قوله يقرؤون القرآن ويتقفرون أي يتتبعون العلم. Lihatlah ucapan Yahya ibn Ya'mar tersebut di mana mereka membaca Al-Quran dan mereka mencari-cari al-ilmu darinya, ilmu darinya. وما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya mensifati orang-orang khawarij, di mana orang-orang khawarij tersebut mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an tidak melebihi kerongkongannya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam lis sahabah tahqiruna salatakum 'inda silat wa qira'atakum 'inda qira'atihim ay lil Qur'an. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan tentang kaum khawarij ini di hadapan para sahabat, kata beliau, kalian akan menganggap remeh bacaan Al-Qur'an kalian dibandingkan bacaan Al-Qur'an mereka. Yatabayyanu lakum ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam halaku ummati fil kitab ay fil Qur'an. Qalu ya Rasulullah, kaifa halakuha fil kitab? Qala أقوام يقرؤون القرآن يتأولونه على غير ما أراد الله. Maka benar saja apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kehancuran umatku ini terdapat pada Al-Qur'an. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana bisa kehancuran tersebut berangkat dari Al-Qur'an?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, mereka membaca Al-Qur'an tapi mereka tafsirkan sesuai apa yang mereka inginkan, bukan sesuai apa yang diinginkan Allah." Falmubtadi' yastadillu 'alayka biayatin wa biahadits. Mubtadi', pelaku kebid'ahan itu mereka berdalil di hadapan kalian dengan membawa al-ayat-ayat dari Al-Qur'an dan hadis-hadis. Walakin istidlaluhu mukhalif li muradillahi wa rasulih. Tapi pendalilan yang mereka lakukan tersebut tentu berbeda dengan apa yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihadza nuhakimu anfusana wa ghairana ila fahmi as-sahaba lil-Qur'an wal hadis. Oleh karena itu kita menghakimi diri kita dan selain kita untuk kembali ila faham as-sahaba, untuk kembali kepada pemahaman para sahabat di dalam memahami Al-Qur'an dan hadis. وهذا معنى الكلمة التي تسمعونها من علماء السنة الأخذ بالكتاب والسنة على فهم الصحابة. Dan menjadi jelas di sini bahwa makna arti daripada mengambil Al-Quran tersebut, mempelajari Al-Quran dan Sunnah adalah sesuai dengan pemahaman para sahabat. وفي هذا بيان أنه ليس كل من طلب العلم وتعلم يؤخذ عنه العلم. Dan di sini terdapat penjelasan bahwa Syekh, ليس كل من تعلم وقرأ القرآن صار ممدوحا وأهلا أن يؤخذ عنه العلم. Bukanlah ya setiap orang yang membaca Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, dia menjadi orang yang diambil ilmu darinya. حتى يكون على السنة. Sampai dia jelas berdiri di atas sunnah. فأهل البدع يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بالسنة في الجملة ويحتجون بهما. Dan pelaku kebid'ahan mereka beriman dengan Al-Qur'an, beriman dengan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dan mereka berhujjah dengannya. ولكن القرآن والسنة لا يدلان على بدعهم بل على إبطالها. Akan tetapi Al-Quran dan Sunnah tidaklah menunjukkan akan kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka lakukan, melainkan Al-Quran dan Sunnah membantah kebid'ahan yang mereka lakukan. لأن البدع باطل والقرآن والسنة حق لا يدل إلا على الحق. Dan kebid'ahan itu merupakan kebatilan dan Al-Quran dan Sunnah tidaklah menunjuki kepada kita melainkan kebenaran. Qala ibn Umar, faqala Humaid, qala Yahya, faqala ay ibn Umar, idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bara'a'un bara'a'u minni. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. نعم. Kemudian Yahya ibn Ya'mar mengatakan Abdullah ibn Umar. Kemudian Abdullah ibn Umar mengatakan, kalau aku menjumpai idza laqitu ulai, kalau aku menjumpai mereka, idza laqita ulai, kalau kalian menjumpai mereka, kabarkan kepada mereka aku berlepas diri dari apa yang mereka fahami dan mereka pun berlepas diri dariku. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar, dan yang dengannya Abdullah ibn Umar bersumpah, kalaulah salah seorang dari kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menerima infak sedekahnya tersebut walaupun sebesar gunung Uhud emas, sampai dia beriman dengan takdir. Abdullah ibn Umar sahibul mawaqif al-wadihah as-sarihah amam al-bid'ah wal-mukhalafah lis-sunnah. Dan Abdullah ibn Umar merupakan sahabat yang memiliki sikap tegas dan jelas terhadap kebid'ahan. Taqaddam ma'akum ams mawqifuhu min alladhina kharaju ala Yazid wa naqadu bay'atah. Yazid ibn Muawiyah. Dan telah lalu penjelasan kepada kalian bagaimana sikap tegas Umar ibn al-Khattab terhadap pemberontakan yang terjadi kepada Yazid ibn Muawiyah. Wa antum taqra'un al-an mawqifahu min al-qadariyah. Dan kalian membaca saat ini bagaimana sikap beliau terhadap orang-orang Qadariyah. Wa taqra'un qawlahu in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Dan kalian pula membaca bagaimana sikapnya. Beliau mengatakan kalau mereka sakit jangan sekali-kali dibezuk, kalau mereka mati jangan sekali-kali dilihat jenazahnya. Wa hakadha baqiyatu ikhwanihi as-sahaba radhiyallahu anhum mawaqifuhum min al-bid'ati kadhalik. Demikian pula sahabat-sahabat selain Ibnu Umar, sikap-sikap mereka terhadap kebid'ahan pun sama. وتابعهم التابعون وأئمة السلف. Dan sikap-sikap mereka tersebut diikuti oleh para tabi'in dan a'immatus salaf. ثم قال عبد الله بن عمر حدثني عمر بن الخطاب فساق الحديث كله. Kemudian Ibnu Umar mengatakan telah menceritakan kepadaku Umar ibn al-Khattab, dan lalu dia membawakan hadis Jibril yang panjang. ففيه رد البدع بالسنة. Di dalam hadis ini terdapat faedah membantah kebid'ahan dengan hadis. Wasaqa hadith Jibril al-Tawil wa mahallu syahid fihi. Kemudian beliau membawakan hadis Jibril yang panjang, dan bentuk sisi bantahan pada hadis tersebut. Qala fa akhbir, qala Jibril fa akhbirni 'anil iman. Di mana Jibril alaihi salam mengatakan di hadapan Rasulullah, kabarkan kepadaku hai Muhammad apa itu keimanan. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan keimanan adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kau beriman dengan takdir buruk dan baiknya. وفي بعض الروايات بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. Dan di sebagian riwayat mengatakan, dan kau beriman dengan takdir baiknya dan buruknya, manisnya atau pahitnya, bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. ثم ساق روايه اخرى مختصره للحديث ابو داود. Kemudian Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan pula hadis yang berikutnya dengan sanadnya. An Yahya bin Ya'mar wa Humaid bin Abdul Rahman qala laqina Abdullah ibn Umar fa dhakarna lahu al-qadar wa ma yaquluna fihi fa dhakara nahwahu. Kemudian Yahya bin Ya'mar dengan sanadnya dari Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdul Rahman mengatakan, mereka berdua berkata bahwa kami berjumpa dengan Abdullah ibn Umar, kemudian kami menyebutkan di hadapannya tentang kebid'ahan takdir, dan beliau menyebutkan apa yang disebutkan pada hadis sebelumnya. Qala zada qal ay ibn Umar wa sa'alahu ay sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun min Muzainah qabila ma'rufa aw Juhaynah faqala ya Rasulullah fima na'mal afi shay'in qad khala aw mada أو في شيء يستأنف الآن؟ قال في شيء قد خلا ومضى. فقال الرجل أو بعض القوم: ففيما العمل؟ قال: إن أهل الجنة ييسرون. وفي طب رواية عندكم ميسرون لعمل أهل الجنة، وإن أهل النار ييسرون أو ميسرون لعمل أهل النار، وهذا مثل حديث علي المتقدم. نعم. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu pada riwayat ini beliau menambahkan wasa'alahu rajulun min Muzainah au Juhaina. Kemudian datang seseorang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu dari kabilah Muzainah atau kabilah Juhainah, bertanya di hadapan Rasulullah, wahai Rasulullah, fima na'mal, atas dasar apa kita beramal? Apakah dikarenakan perkara yang telah lalu, takdir-takdir yang telah lalu, atau pada perkara-perkara yang diadakan baru saat ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada perkara-perkara yang telah lalu. Kemudian dia mengatakan, fa fimal amal, untuk apa kita beramal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya penduduk syurga itu Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kepada dia amalan-amalan penduduk syurga, dan sesungguhnya penduduk neraka Allah mudahkan pula kepadanya amalan-amalan penduduk neraka. Thumma hadith Jibril min hadith Umar rawahu Muslim. Kemudian hadis Jibril dari hadis Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. ومن حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم. Demikian pula terdapat hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. ولهذا ذكر أبو داود أيضا بإسناده الحديث إلى أبي هريرة مختصرا. نعم. Dan Imam Abu Dawud rahimahullahu taala menyebutkan pula di dalam kitab Sunannya ini hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. وقال أبو داود وذكر نحو هذا الخبر أي نحو خبر ابن عمر. نعم. وقال dan Abu Dawud rahimahullahu taala mengatakan di dalam hadis tersebut bahwa hadisnya sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh Ibn Umar. ثم روى أبو داود بإسناده عن ابن الديلمي وهو عبد الله بن فيروز قال تابعي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر. انظروا ثم روى عن ابن الديلمي. Kemudian Imam Abu Dawud rahimahullahu taala meriwayatkan dari Ibn Al-Daylami Abdullah bin Fayruz seorang tabi'in qal ataitu Ubay bin, beliau mengatakan aku datang kepada Ubay bin Ka'ab dan aku mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab telah terdampak pada diriku ini sesuatu tentang permasalahan takdir. Ceritakan kepadaku sesuatu, ceritakan sesuatu kepadaku atau sampaikan kepadaku sesuatu yang semoga sesuatu tersebut Allah Subhanahu wa taala mengangkat pemahaman takdir di dalam hatiku. Hadza asy-syai'u alladhi waqa'a fi qalbihi fil qadar, sesuatu yang sifatnya sedikit ini yang terjadi di dalam hatinya, min asy-syakki aw al-idhtirab, dari bentuk keraguan-keraguan. Imma an yakun mimma waswasa bihi ilayhi syaitan, bisa jadi itu merupakan waswasah atau waswas dari syaitan. Aw yakun sami'a syubhatan min syubahi ahli al-qadar, bisa jadi pula dia mendengar salah satu syubhat daripada syubhat-syubhat takdir. Fa idza usiba ar-rajul bi wahidin min hadain al-amrayn, kalaulah salah seorang dari kalian, kalaulah salah seorang terdampak darinya dari dua perkara tersebut, wa khafa min syubhatil bid'ah wa dalalaha, dan dia khawatir terhadap syubhat-syubhat bid'ah dan kesesatannya, yaf'al kama fa'ala ibnu ad-dailami huna, lakukanlah apa yang dilakukan oleh Ibnu ad-dailami pada hadis yang disebutkan di sini. Dhahaba ila as-sahabah, yang dilakukan Ibnu ad-dailami datang dia kepada sahabat. فدل على ان العلم المنقول عن الصحابه يكشف الشبه ويرد البدع. Dan menjadi jelas kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa ilmu para sahabat itu menyingkap kebid'ahan dan membantah kebid'ahan. تاملوا اعيد, perhatikan dan aku akan ulang. ان العلم المنقول عن الصحابه يكشف الشبهة ويرد البدعة ويعالج النفوس. Bahwa ilmu yang dinukilkan dari para sahabat itu sifatnya menyingkap kebid'ahan dan membantah kebid'ahan dan menyembuhkan hati. Ahlul Iraq lamma ja'at al-Qadariyah rahalu ila as-sahaba wa ilmihim. Penduduk Iraq ketika terdapat fitnah, muncul fitnah Qadariyah, yang mereka pilih datang kepada para sahabat. Ibn Daylami huna lamma wajada fi qalbihi syai' raja'a ila ilmi as-sahaba. Ibn Daylami di sini ketika terjadi sesuatu di dalam hatinya, dia kembali kepada para sahabat. Wa fi sahih Muslim hadis Yazid al-Faqir عن جابر رضي الله عنه في حديث الشفاعة. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Yazid bin Al-Faqir dari Jabir ibn Abdullah tentang hadis syafaat. Kana qad ta'athara bi syai'in min ra'y al-khawarij. Yazid Al-Faqir ini terdapat pada dirinya beberapa pemahaman-pemahaman dari pemahaman Khawarij. Wattafaqa huwa wa jama'atun min al-khawarij an yahujju wa yakhruju 'ala al-hujjaj yaqtulunahum fil hajj. Bahkan mereka sepakat ketika nanti di musim haji mereka akan membunuh orang-orang yang berhaji. Famarru 'ala al-Madinah madinatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah takdirkan mereka melewati kota Madinah. Fajalasa Yazid al-Faqir wa man ma'a fi halqati Jabir ibn Abdullah yasma'un al-ahadith. Dan Yazid al-Faqir, al-Faqir wala faqih? Al-Faqir. Dan Yazid al-Faqir ini duduk dia di kota Madinah, singgah, dan dia duduk di majlisnya Jabir ibn Abdullah. وَسَمِعُوهُ يُحَدِّثْ بِأَحَادِيثِ الشَّفَاعَةِ. Dan mereka mendengar apa yang disampaikan Jabir tentang hadis syafaat. وَأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ. Dan yang termasuk disampaikan oleh Jabir ketika itu, bahwa seseorang akan keluar dari neraka ketika dia mengucapkan dan meyakini la ilaha illallah, dan di dalam hatinya ada sebesar biji zarrah keimanan. Faqal ya sahib Rasulillah unzur madza tuhaddits inna najidu fil Quran anna man dakhala fil nar la yakhruju minha. Wahai sahabat Rasulullah, lihat apa yang engkau ceritakan ini. Kami mendapati di dalam Al-Quran bahwa tidak akan pernah orang yang melakukan dosa tersebut keluar dari neraka. فالخوارج ومن أخذ بقولهم يحتجون بآيات على تخليد العصاة في النار. Dan mereka, orang-orang khawarij, mereka berhujjah dengan ayat-ayat Al-Quran tentang kekalnya orang-orang yang melakukan kemaksiatan di neraka. ويتركون آيات وأحاديث مفسرة مبينة كأحاديث الشفاعة. Dan mereka meninggalkan ayat-ayat yang lainnya dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal yang demikian, di antaranya hadis syafaat. فقال له جابر أتقرأ القرآن. Dan Jabir mengatakan kepadanya, قال نعم. Kau membaca Al-Quran. Kemudian dia mengatakan iya. قال أقرأت قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Tidakkah engkau membaca di dalam Al-Quran tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan asa an yaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkanmu, kemudian Allah menempatkanmu di tempat yang terpuji. Fa akhbara anna al-maqam al-mahmud kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hiya syafa'ah. Dan dikhabarkan oleh Jabir kepada mereka bahwa yang dimaksudkan dengan maqaman mahmuda adalah syafa'at. Faqala Yazid li ashabihi atarawna asy-syekh yakdzib 'ala Rasulillah fatabu jami'an min madzhab al-khawarij. Kemudian Yazid al-Faqir ini mengatakan kepada sahabat-sahabatnya yang berangkat untuk berhaji tadi, apakah kalian berpendapat sahabat Rasulullah ini berdusta atas nama Rasulullah, kemudian mereka bertaubat seluruhnya. Illa rajulun wahid asarra 'ala bid'atihi wa kharaja 'ala al-hujjaj fil hajj. Kecuali satu orang saja yang dia terpengaruh dengan kebid'ahan tersebut dan dia berangkat haji. Ara'aitum 'ilma as-sahaba kayfa yakshifu asy-syubha wa yahdi bi'idznillah min ad-dhalalah wa yaruddu al-bid'ah. Tidakkah kalian melihat bagaimana ilmu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu menyingkap kebid'ahan dan mampu mengembalikan seseorang dari kebid'ahan menuju petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmu sahabati ya ikhwati mawjudun al-an 'indana aw mafqud. Dan ilmu sahabat, wahai saudaraku, ada tidak di zaman sekarang atau hilang? Al-jawab mawjudun mahfuz. Dan jawabannya adalah ada dan terjaga. Fa qawlullahi tabaraka wa taala inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya kamilah yang menjamin penjagaan terhadap Al-Qur'an tadi. Dalilun ala hifdzil Qur'an wa hifdzi kull ma yufassiruhu wa yubayyinuhu. Menunjukkan dan bukti kepada kita bahwa penjagaan pada Al-Qur'an itu sendiri dan penjagaan kepada tafsiran-tafsiran dari Al-Qur'an tersebut. Wa huwa dalil ala hifdz arba'ati umur. Dalil yang menunjukkan penjagaan tersebut ada pada empat perkara. Hifdzul Qur'an wa alfadhih, la ziyada wa la nuqsan. Penjagaan Al-Qur'an baik itu dari lafaznya, tidak akan pernah ada penambahan dan tidak akan pernah ada pengurangan. Hifdzus sunnah al-mubayyinah wal-mufassirah lil-Qur'an. Yang kedua adalah penjagaan hadis-hadis yang sifatnya menjelaskan secara gamblang Al-Qur'an. Hifdzu ilmi sahabah wa fiqhihim al-mubayyin li muradillahi fil Qur'an wa muradin Nabi sallallahu alaihi wasallam fis sunnah. Dan yang ketiga adalah penjagaan pendapat atau ucapan-ucapan para sahabat yang menjelaskan apa yang Allah inginkan di dalam Al-Qur'an dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan. Hifdzul lughatil arabiyyah wa baqa'uha alladhi nazala bihil Qur'an wa ja'at bihis sunnah. Dan penjagaan akan bahasa Arab yang dimana dengan bahasa Arab itulah Al-Quran diturunkan dan as-sunnah, hadith-hadith pun demikian. Qala waqa'a fi nafsi shay'un min al-qadari fahadithni bi shay'in la'alla Allah ta'ala an yudhibahu min qalbi. Qal ay Ubay ibn Ka'b, law an Allah ta'ala adzab ahla samawati wa ahla ardih, adzabahum wa huwa ghayru zalimin lahum. ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا كما قال عبد الله بن عمر ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله تعالى ما قبله الله تعالى منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك والحديث صحيح. نعم. Kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Ibnu Dailami, kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab penduduk langit dan bumi, sungguh Allah mengazab mereka dan tidak Allah tidak akan pernah melakukan kezaliman ketika mengazab mereka. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala mengasihi mereka, ketahuilah bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik bagi mereka dibandingkan amalan-amalan yang mereka lakukan. Kalaulah salah seorang dari kalian berinfak emas, sebongkah emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah menerima sedekah tersebut sampai kalian beriman dengan takdir. وهذا يدل على أن العمل القليل مع العقيدة الصحيحة خير من العمل الكثير مع العقيدة الفاسدة. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa amalan yang benar walaupun sedikit tapi benar itu lebih baik dibandingkan amalan yang sifatnya banyak tapi salah. وقد جاء عن عدد من الصحابة قولهم اقتصاد في سنة أي عمل يسير في سنة khairun min ijtihadin fi bid'ah. Di antara para salaf terdahulu mengatakan bahwa orang yang beramal sedikit dan sesuai dengan sunnah itu lebih baik dibandingkan dia beramal banyak tapi berlandaskan bid'ah. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan engkau harus mengetahui bahwa sesuatu hal yang terjadi kepadamu itu tidak akan pernah meleset darimu, dan sesuatu yang meleset darimu tidak akan pernah terjadi padamu. Dan jikalau kau mati meninggal dunia tidak sesuai dengan pemahaman yang disebutkan tersebut, maka engkau akan masuk ke dalam neraka. Kemudian Ibnu Dailami mengatakan, aku datang kepada Ibnu Mas'ud. La. Qawluhu law mutta 'ala ghairi hadha la dakhalta an-nar. Dalilun 'ala anna al-bid'a al-'aqaidiyyah wal-'aqawliyyah wal-'amaliyyah min asbab dukhul an-nar. Dan ucapan Ubay ibn Ka'ab, kalaulah engkau mati di atas selain pemahaman ini, maka engkau masuk ke dalam neraka. menunjukkan dalil kepada kita bahwa kebid'ahan baik dari keyakinan, ucapan ataupun perbuatan itu merupakan sebab-sebab yang mengantarkan seseorang masuk ke dalam neraka. Kemudian Ibnu Dailami mengatakan, aku datang kepada Abdullah ibn Mas'ud. Yang dikatakan Abdullah ibn Mas'ud sama seperti yang dikatakan Ubay. Aku datang kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, sama juga apa yang dia sampaikan. Kemudian aku datang kepada Zaid ibn Thabit, kemudian dia menceritakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang serupa seperti yang diceritakan Ubay ibn Ka'ab. نكتفي بهذا ولا بقي حديث واحد نأتي به حديث عبادة ولا نكتفي بهذا لا بس نكتفي بهذا نصلي ولا نكتفي بهذا ولا نصيم لنجد أبا طيب. صلاة خلاص تريدون نقف عند هذا ونكمل في الليل إن شاء الله خلاص في المساء إن شاء الله نقف في هذا نكتفي بهذا ونكمل في الليل إن شاء الله طيب. إن شاء الله بليو سمبرنا في الليل وغدا أيضا في الضحى إن شاء الله دي مالم إني دان بيسوق دي وقت ضحى فإذا لم نستطع أن نكمل هذا الكتاب سنكمله في المدن الأخرى وتتابعونه بالبث إن شاء الله. Kalau beliau kalau tidak selesai bahasan ini, insya Allah beliau akan selesaikan di kota-kota yang lain. Kalian bisa mendengarkannya nanti di rekaman-rekaman yang tersebar. وأعتذر عن الإطالة حفظكم الله أقم الصلاة جزاك الله خير.